Mexicana con V. Jujur saya terpercaya ketika saya tahu bahwa tong harus berpisah dengan berat hatiku harus saya lepaskan dan yang tertinggal hanya kenangan sabar. Izin saya untuk peluk kau yang terakhir. Bila nanti kau subahagia, jangan lupakan saya yang telah berjuang untuk menemani kau dari pertama. Kodar pertama, namun kau memilih untuk tak lagi bersama. Tak pernah isi kau hari yang sepi, dan tak pernah kasih kau bahagia meski. Akhirnya tong dua harus berpisah, karena sutra bisa tong paksa rasa cinta su berbeda. Kenapa kau berubah? Sapolo kau katuk yang terakhir kali, karena saya tahu kau takkan bisa lagi kembali. Semoga bahagia dengan jalan yang kau pilih. Sabar sebelum kau pergi, sayang kasih izin saya untuk peluk kau yang percaya tong ku cerita sampai di sini. Masih banyak kisah yang harus tong dua tulisi. Namun kau minta untuk torang berhenti. Saya tanya kenapa kau jawab dengan banyak alasan kau kasih. Kalau kau pergi baru nansa dengan siapa? Kau kasih tinggal siapa sa sayang sayangnya? Ini semua terasa sesuai dengan tong punya rencana. Kau lupakan sayang temani kau dari pertama, yeah. Kau tara pikir sapu, hati yang sedang rapuh. Tapi kau malas tahu, pikir yang sifat yang tara laku. Sa di dalam kamar menangis sendiri. Peluk sa kau untuk yang terakhir kali.